Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah, amma ba'd. Faya ma'ashara al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Dalam materi kajian kita dari pembahasan kitab Adabul Ushrah wa zikru as-suhbati wal-ukhuwah karya dari al-imam Abu Barakat Al-Ghizzi rahimahullah, disebutkan pada pembahasan yang sebelumnya di antara dari adabul usyrah adalah tarkul man. Seorang muslim yang baik adalah mereka orang-orang yang bisa kita artikan tidaklah dia memberikan sesuatu kepada saudaranya tanpa ada keinginan untuk kemudian adanya balasan dari apa yang diberikannya. Apakah sifatnya harta? Apakah sifatnya pemberian? Ataukah mungkin sifatnya bantuan, tenaga, pikiran, dan yang semisalnya? Kalau kita artikan makna dari al-man adalah meninggalkan sikap al-man, adanya harapan agar supaya orang yang telah diberi sesuatu oleh dirinya diharapkan adanya balasan atas apa yang diberikannya. Ini harapan atau angan-angan yang seperti ini adalah diistilahkan dengan al-man atau at-tamanni. Naam, al-man. Sehingga dengan ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahmakumullah, tercerminkan bahwasanya perilaku seorang muslim terhadap saudaranya adalah dilandasi dengan sifat al-ikhlas. Ini poin penting yang kita bisa memetik satu pelajaran yang berharga dalam bab tersebut. Walaupun secara aplikasi praktiknya terkadang berat. Ikhlas tidak hanya hubungan interaksi antara seorang hamba dengan Khalik, dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhlas dalam pertemanan ini juga satu poin yang penting untuk kemudian seorang muslim senantiasa berupaya untuk mempraktikannya. Sehingga tidaklah dia memberi melainkan dia memberi karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dari satu sisi memang Nabi alaihi salatu wassalam menganjurkan seorang muslim tatkala dia diberikan sesuatu kebaikan kepada saudaranya untuk kemudian membalasnya. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam salah satu riwayat, "Man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Diam. Siapa ini? Diam. Jangan ribut ya. "Man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Fa illam tajidu ma tukafi'uhu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuh." Atau kama qala Nabi alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang memberikan kepada dirimu satu perkara kebaikan, maka balaslah. Di dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasalam menganjurkan agar seorang muslim adalah seorang yang mengerti kebaikan saudaranya. Seorang muslim adalah seorang yang berupaya untuk kemudian mengenal jasa kebaikan saudaranya dengan dia membalas semua kebaikan-kebaikan yang diberikan saudaranya tersebut kepada dirinya. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan, fa illam tajidu, apabila kalian tidak menjumpai adanya sesuatu untuk kemudian kalian membalas kebaikan dirinya. Semisal seorang yang memberikan harta kepada saudaranya yang dalam keadaan membutuhkan, namun dia tidak memiliki kemampuan untuk kemudian memberikan balasan yang semisal dengan jasa yang telah diberikan dirinya kepadanya. Dia tidak berharta, dia sebagai seorang yang muhtaj, yang fakir, maka tentu tidak bisa memberikan atau membalas kebaikan orang tersebut kepadanya. Nabi alaihi salatu wasallam menganjurkan orang yang seperti ini dan yang semisalnya untuk kemudian memberikan balasan kepada saudaranya dengan doa. Fa illam tajidu, apabila kalian tidak menjumpai adanya sesuatu untuk kalian bisa membalas kebaikan saudara kalian tersebut, maka fad'u lahu, doakanlah untuknya itu kebaikan. Dan doanya seorang muslim kepada saudaranya yang telah memberikan sumbangsih kebaikan kepada dirinya besar tidaknya seukuran dengan kebaikan saudaranya tersebut kepadanya. Kalau semisal kebaikan yang dia berikan itu adalah sesuatu yang besar, maka dia doakan dengan sesuatu yang besar. Kalau semisal yang dia berikan tersebut adalah sesuatu yang berharga, maka dia berikan yang sepadan. Bahkan terkadang terus menerus dia mendoakan kebaikan itu kepada saudaranya. Hingga Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, hatta tarau annakum qad kafa'tumuh, sampai kalian memandang bahwasanya dengan doa yang kalian panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ini sudah sepadan untuk memberikan balasan kebaikan yang dahulu dia berikan kepadanya. Hatta tarau annakum qad kafa'tumuh. Ini menunjukkan apabila doanya seorang muslim kepada saudaranya yang telah memberikan jasa kebaikan yang besar kepadanya belum terlihat adanya tanda-tanda dikabulkan, maka dia berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak cukup sekali dua kali, kalau perlu berkali-kali. Ya kan, dia mintakan kebaikan kepada saudaranya tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah taala. Ini yang mungkin terkadang sesuatu yang langka. Diam. Rizki diam. Sesuatu yang mungkin jarang ya kan diamalkan. Terkadang seringnya seseorang tatkala diberikan satu kebaikan kepada saudaranya hanya mencukupkan dengan kalimat jazakallahu khairan. Sudah, kemudian berhenti. Mungkin via WhatsApp atau SMS, ketika ditelepon dia naam ungkapkan kalimatnya tersebut. Kalau perlu terkadang seseorang dibutuhkan untuk kemudian mendoakan saudaranya tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap sujudnya kadang, atau tatkala dia berada di tempat-tempat yang dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala, dia doakan kebaikan untuk saudaranya tersebut. Hatta tarau annakum qad kafa'tumuh. Terus kalian berdoa kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala bila mana kalian memandang bahwasanya apa yang kalian doakan tersebut belum cukup memberikan balasan kebaikan yang sepadan kepada saudara kalian tersebut. Ya, terus berdoa hingga kalian pandang bahwasanya apa yang kalian doakan tersebut itu sudah mencukupinya. Ini adanya timbal balik dari satu sisi. Namun tatkala seseorang muslim itu melakukan pemberian, apakah sifatnya harta, apakah sifatnya bantuan, pertolongan dan yang semisalnya, wajib untuk kemudian melandasinya dengan al-ikhlas. Ini poin penting. Jangan diharapkan nantinya adanya timbal jasa. Ini yang perlu untuk kemudian diperhatikan. Sehingga kalau semisal orang tersebut memberikan kebaikan atau membalasnya dengan satu kebaikan, maka dia terima. Tapi bukan itu yang diharapkannya. Yang diharapkannya adalah murni karena Allah Subhanahu wa taala. Karena pada bab yang sebelumnya telah kita sebutkan, idkhalus surur, memberikan kebaikan, kegembiraan, memberikan satu kegembiraan pada diri seorang muslim, ini adalah perkara yang marhub, yang dianjurkan seseorang itu melakukannya. Apapun bentuknya, apakah sifatnya sedekah, ya kan, kalau semisal saudaranya muhtaj, membutuhkan, maka pemberiannya adalah sifatnya sedekah, pemberian seorang yang punya kelonggaran kepada seorang yang membutuhkan. Namun kalau sifatnya yang diberikannya itu, yang diberinya tersebut adalah seorang yang kaya, maka bisa jadi hadiah. Ya kan, itu adalah pemberian hadiah. Ini juga satu perkara yang disunahkan. Bahkan dengan pemberian hadiah yang seperti ini akan memunculkan yang namanya mahabbah. Ya kan, kecintaan. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tahadu tahabu. Hendaklah kalian memberikan hadiah, karena sesungguhnya dengan seseorang memberikan hadiah kepada saudaranya akan memunculkan kecintaan, akan menumbuh kembangkan kecintaan. Kemudian poin yang berikutnya yang disebutkan oleh Imam Abdul Barakat Al-Ghazi rahimahullah adalah al-i'radu 'anil washin namman. Seorang muslim itu berpaling, tidak menggubris dari mereka orang-orang yang al-washi, an-namman, orang yang suka mengadu domba. Dia berpaling, tidak menggubrisnya, tidak pula mendengarkan perkataan mereka. Ini poin penting yang perlu dilakukan oleh seorang muslim. Sehingga dengan ini, masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, di samping perbuatan an-namam adalah termasuk dari satu dosa. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadisnya, la yadkhulul jannata qattat, tidak akan masuk ke dalam al-jannah mereka orang-orang yang qattat. Qattat itu maknanya adalah namam, yang menebarkan an-namimah. Dia berupaya untuk kemudian menjadikan antara dua orang yang saling berteman menjadi saling bermusuhan antara satu dengan yang lain. Bagaimana caranya antara dua orang ini saling bermusuhan? Dengan dia menebarkan berita yang dusta kepada si A, demikian pula kepada si B. Ini bahasa kita adu domba. Di dalam hadis yang tadi kita sebutkan, la yadkhulul jannata qattat, menjelaskan bahwasannya perbuatan qattat atau namam termasuk dari dosa besar. Karena diancam oleh Nabi alaihi salatu wasalam dengan an-nar, dengan neraka. Bahkan Rasul menyebutkan, la yadkhulul jannah, dia tidak akan masuk ke dalam al-jannah. Namun ditafsirkan oleh mereka para ulama maknanya adalah la yadkhulul jannata dukhulan awwaliyya. Kalau semisal yang melakukannya adalah seorang muslim, maknanya adalah dia tidak akan masuk ke dalam al-jannah pada kali pertama dia memasukinya. Artinya dia akan merasakan azab. Kemudian nantinya dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam al-jannah. Karena perbuatan yang dilakukannya adalah termasuk dari dosa besar. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi alaihi salatu wasalam diceritakan pernah melewati dua kubur. Dua kuburan. Kemudian disebutkan dalam riwayat tersebut Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya kedua pemilik kuburan ini adalah orang yang sedang merasakan azab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, tidaklah keduanya ini diazab dengan sesuatu yang besar. Dan disebutkan dalam lafaz yang lain Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan meralat ucapannya dan mengatakan bala innahuma lakabir. Bahkan benar. Sebab musabab apa yang dilakukan oleh keduanya adalah termasuk dari sesuatu yang besar. Sehingga memberikan dampak akibat dia diazab di alam barzakhnya. Di antara dari perilaku salah satu dari keduanya Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namimah. Salah satu dari keduanya ini adalah orang yang suka mengadu domba antara saudara-saudaranya. Bisa mungkin mengadu domba antara dua kelompok, beberapa orang dengan beberapa orang. Bisa mungkin mengadu domba antara satu orang dengan orang yang lain. Apakah alasannya, tujuannya adalah agar supaya menebarkan kebencian di antara keduanya? Ataukah alasannya seringnya adalah karena sifat al-hasad? Sifat hasad. Dia dengki kenapa si fulan akrab dengan si fulan. Dia dengki kenapa si fulan ini banyak kawannya. Muncul adanya sifat hubbul zuhur. Dia ingin agar supaya dialah yang dilakukan demikian. Sehingga perkara yang demikian menyebabkan dia melakukan an-namimah wal-iyazubillah. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Karena itulah di dalam al-Islam Nabi alaihi salatu wassalam mengharamkan perbuatan tersebut karena akan meretakkan hubungan al-ukhuwah, persaudaraan antara seorang muslim dengan seorang muslim yang lain. Dan menafikan adanya sifat al-mahabbah, kecintaan seorang muslim kepada saudaranya. Dia dengki, ya kan? Makanya mengadu domba antara orang yang didengkinya tersebut. Ini hati-hati. Mungkin tak sadar kita terjatuh di dalamnya. Kalau langsung misal ada dari saudara kita ini seseorang yang memiliki permusuhan pribadi antara kita dengannya. Dalam keadaan perselisihan tersebut berkelanjutan. Ini terkadang hati-hati jangan sampai kita terjatuh ke dalam perbuatan an-namimah. Kita mengupayakan bagaimana saudara kita ini na'am dibenci oleh yang lainnya. Kita upayakan bagaimana saudara kita ini banyak yang tidak menyukainya. Ini hati-hati. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Karena itulah diantara dari adabul usyrah pada poin-poin yang sebelumnya yang disebutkan oleh al-imam Abu Barakat al-Ghizzi rahimahullah. Pentingnya seorang muslim untuk kemudian memaafkan saudaranya. memiliki hati yang lapang. Dan perlunya untuk kemudian menutupi auratnya, kesalahannya. Kalau semisal dia salah, keliru, maka jangan kita sebutkan ke yang lainnya. Kalau semisal saudara kita ini memiliki kejelekan, maka jangan kita ceritakan kejelekannya ini kepada yang lainnya. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Berkata Imam Abu Barakat Al-Ghizzi rahimahullah, wa minha alla yaqbalu ala ikhwanihi qawlu washimin namam. Di antara dari adabul usyara wa zikru suhbati wal ukhuwah yang hendaklah dimiliki oleh seorang muslim sebagai pertanda baiknya akhlaknya kepada saudaranya adalah dia tidak menerima satu pemberitaan atas saudara-saudaranya tersebut yang berasal dari mereka orang-orang yang washinnaman, yang berupaya untuk kemudian mengadu domba antara dia dengannya. Kalau semisal ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, ini penting, poin penting, karena bila mana seorang memahaminya akan bisa merealisasikan sifatul mahabbah dengan baik dan benar. Akan bisa mempererat hubungannya dengan saudaranya. Akan banyak kawannya. Yang bertanda banyak pula yang menyenanginya. Jadilah seorang yang selektif di dalam mendengarkan satu berita. Kalau semisal kita mendengarkan satu berita yang berhubungan menyangkut salah seorang di antara saudara kita, kalau misal berita itu senter, maka yang perlu kita lakukan adalah bertadayun. Kalau misal berita itu senter, maka yang perlu kita lakukan adalah bertadayun. Apalagi kalau misal menyangkut antara perselisihan saudara kita si A dengan saudara kita B. Apalagi mencakup permusuhan antara beberapa saudara kita yang berasal dari kelompok ini dengan kelompok yang di sana. Dari gang ini dengan gang sana. Tidak akur. Ataukah mungkin si A dengan si B tidak gerapia, tidak akur. Ini perlu untuk kemudian menjadi seorang yang selektif. Jangan sampai berita-berita yang kita dengarkan adalah berasal dari mereka namam. Orang yang berupaya untuk kemudian mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Dia ceritakan berita-berita dusta. Tatkala dikrocek ternyata berbeda jauh dengan apa yang dinukilkan. Ini sering terjadi yang demikian. Betapa banyak masyarul ikhwar rahimani wa rahmakumullah, seorang yang musta'jil, seorang yang tergesa-gesa menerima satu berita, kemudian falhasil akhirnya menanggapinya baik dengan ucapan, dia komentari, akhirnya komentarnya ini dinukilkan oleh yang lain. Oh si fulan saja mengatakan demikian, oh si fulan saja tatkala saya ceritakan demikian dia menanggapinya dengan demikian dan demikian. Terkadang tatkala dia tahu kebenarannya timbul penyesalan. Karena itulah penting bagi seorang muslim untuk kemudian meninggalkan sifat al-isti'jal. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an pentingnya seorang muslim untuk bertasabut dan bertabayun dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu fa'asa an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang yang fasik, membawa satu berita, maka bertadayunlah. Kalian cek keabsahan berita tersebut. Ya mungkin kepada orang dekatnya, kalian telpon, kalian tanya secara langsung kalau semisal bertemu dengannya. Ataukah mungkin dengan bertanya langsung kepada orang yang dimaksud oleh berita tersebut, apakah benar kamu melakukan demikian dan demikian? Kepada saudaramu kamu berlakukan demikian dan demikian? Butuh adanya at-tasabbut. Sebab-musababnya Allah ceritakan pada ayat yang setelahnya, barangkali saja kalian menimpakan sesuatu kepada satu kaum disebabkan karena kejahilan, kemudian kalian menjadi seorang yang menyesali apa yang kalian lakukan tersebut. Terkadang langsung main pukul karena sifat ghirah, kecemburuan kepada si A yang dibenci oleh si B. Terkadang langsung mencacinya, terkadang langsung bersikap keras dengannya. Ini fa'asbahtum fa'asbahu ala ma fa'altum nadimin. Fa'asbahu ala ma fa'altum nadimin. Sehingga apa yang kalian lakukan tersebut menyebabkan kalian menjadi seorang yang menyesal. Liqaulil Khalili Ibni Ahmad, berdasarkan perkataan Al-Khalil Ibni Ahmad, man namma laka namma alaik. Seseorang yang melakukan namimah untukmu, maka dia juga akan menamimah atasmu. Kalau laka ini berhubungan dengan sesuatu yang positif, apakah sifatnya membela, apakah sifatnya apa namanya menampakkan kebaikan dan yang semisalnya. Kalau alaika ini berhubungan dengan sesuatu yang negatif, dengan menyebutkan aibnya, dengan menyebarkan berita-berita dusta dan yang semisalnya. Artinya seseorang yang melakukan namimah untukmu, jangan kamu meridhoi perbuatannya. Itu maksudnya. Jangan kamu ridho dengan perbuatannya. Terkadang seseorang tatkala melihat saudaranya membelanya, akan tetapi ternyata dia membela berdasarkan informasi yang salah dan keliru, muncul kesukaan, kan, kesenangan. Oh, biar aja dia apa namanya mendengar berita itu, yang penting nantinya dia bela saya. Padahal kamu tahu bahwasanya berita yang didengarkannya adalah berita yang dusta. Kamu tahu bahwasanya berita yang dia serah tersebut itu tidak benar. Butuh adanya klarifikasi. Jangan senang kepada orang yang seperti ini. Karena akibatnya, kata Al-Khalil Ibni Ahmad, setelahnya orang ini akan menamimah dengan menyebutkan kejelekan-kejelekan dirimu kepada yang lainnya. Sehingga beliau rahimahullahu ta'ala menganjurkan seorang muslim untuk kemudian memiliki sifat al-bara, ya, berlepas diri kepada siapa saja yang melakukan pembelaan, ataukah kepada siapa saja yang mengkritik dirinya, apabila bersumber dari mereka orang-orang yang namam. Kalau semisal dilihatnya saudaranya tersebut melakukan pembelaan dalam keadaan ternyata salah, maka jangan diam. Kamu kritik dirinya, kamu sampaikan kepada orang yang disebut beritanya tersebut kepadanya secara langsung, ataukah mungkin dengan menelponnya, ataukah mungkin dengan SMS, WhatsApp dan yang semisalnya. Katakan bahwasanya apa yang dinukilkan tersebut adalah tidak benar, walaupun yang diinginkan adalah membelanya. Kalau semisal butuh untuk diklarifikasi, maka diklarifikasi secara langsung. Sehingga seorang muslim wajib untuk kemudian berpaling dari annaman. Apakah mereka menyebarkan berita-berita yang positif tentangmu, ataukah menyebarkan berita-berita yang negatif atasmu? Ini berpaling dan memiliki sifat al-bara'. Wa man akhbaraka khabara ghairika akhbarahu bi khabarika. Seseorang yang mengkhabarkan kepadamu dengan khabar-khabar orang selainmu. Ada orang yang suka menceritakan aib saudaranya. Ada orang yang gemar menyebutkan kesalahan-kesalahan saudaranya, padahal Nabi alaihi salatu wasallam menganjurkan seorang muslim untuk kemudian menutupi aib saudaranya. Di dalam salah satu riwayat Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dengan kalimat yang keras, ya ma'asyara man aslama bilisanihi wa lam yufdhil imanu ila qalbih la tu'dhil muslimin wa la tu'ayyiruhum wa la tattabi'u 'awratahum fa innahu man tattaba'a 'awrata akhihi al-muslim tatabba'a Allahu 'awratahu wa man tatabba'a Allahu 'awratahu yufaddihu walau fi jawfi rahlih. Wahai orang-orang yang mengaku dirinya sebagai seorang yang muslim, yang dalam keadaan ternyata iman belum sampai memasuki hatinya, Nabi alaihi salatu wassalam menegur adanya sekelompok orang yang baru masuk Islam dalam keadaan belum bertumbuh kembang bersemi iman di dalam hatinya, menunjukkan bahwasanya pada dirinya masih ada sifat dari sifat-sifat jahiliyah. Menunjukkan bahwasanya pada dirinya ini belum mempraktekkan amalan Islam itu secara kafah. Hanya sekedar menyatakan Islam dalam keadaan belum benar-benar beriman. Nabi alaihi salatu wasallam menegur tindak tanduknya, di antaranya adalah sikap mereka menyakiti seorang muslim dengan lisannya, dengan apa namanya perbuatannya, dan yang semisalnya. Demikian pula Nabi alaihi salatu wasallam menegur mereka dari sikap mereka menebarkan aib-aib saudaranya. Wala tu'dhul muslimin wala tu'ayyiruhum, jangan kalian menyakiti seorang muslim, jangan kalian menta'yir, memanggil mereka dengan panggilan-panggilan yang mereka membencinya. Wala tattabi'u 'awratahum, jangan kalian mengikuti aib-aib mereka. Jangan kalian mengikuti aib-aib mereka. Diikuti. Apakah benar dia seperti ini? Kalau perlu akhirnya dia datangi tetangganya. Kalau perlu akhirnya dia telepon teman baiknya. Tanya, betulkah dia seperti ini? Berupaya untuk kemudian terus mengikuti aib saudaranya. Setiap dia mendengarkan aib saudaranya tersebut, maka dia berupaya untuk kemudian mengikutinya. Dari mana sumbernya? Diikuti terus. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Disebutkan oleh sebagian penyair, kullu mu'ibin yu'abu. Setiap mereka orang-orang yang menyebutkan aib saudaranya atau mencela aib saudaranya, itu yu'abu. Dia sendiri juga memiliki aib. Dia sendiri juga memiliki aib. Namun ada di antara mereka yang sadar tentang aibnya. Namun banyak pula di antara mereka yang tidak sadar bahwasanya dia itu memiliki aib. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Kalau misalnya aib yang didengarkan tersebut itu sifatnya berhubungan dengan dosa dan kemaksiatan, ataukah mungkin nantinya terjatuh ke dalam satu kesalahan, maka kalau misal kita nantinya mendatanginya kemudian menasihatinya secara langsung, maka itu lebih ahsan, lebih afdol, lebih baik. Sebagian salaf bahkan mengharapkan adanya orang-orang yang datang kepadanya, menemuinya, kemudian menceritakan kepadanya aib-aib kesalahan-kesalahannya. Sebagian menyatakan, rahimallahu mro'an ahda ilayya uyubi aw aibi. Semoga Allah merahmati seseorang yang datang menemuiku, kemudian dia menghadiahkan kepada saya aibku. Bukan memberikan hadiah kepadanya, pemberian hadiah, sifatnya harta, makanan, uang, dan yang semisalnya. Namun secara langsung datang menemuinya dalam keadaan menyatakan bahwasanya kamu itu melakukan kesalahan demikian dan demikian. Kamu itu salah tatkala berinteraksi dengan saudaramu, seharusnya tidak mengatakan demikian dan demikian. Kamu seharusnya tidak berbuat demikian kepadanya. Atau jangan kamu melakukan perbuatan demikian. Ini sangat diharapkan oleh sebagian salaf, ada orang yang menemuinya dan menyatakan yang demikian kepadanya. Yang tentulah sifat yang demikian, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, adalah sesuatu yang thaqil, yang berat dirasa oleh mereka, orang-orang yang sombong, yang berat dilakukan dan diterima oleh mereka, orang-orang yang di dalam hatinya itu memiliki sifat hubbul dhuhur, cinta popularitas, menginginkan agar supaya yang tersebar adalah kebaikan-kebaikannya dan yang semisalnya. Sehingga pada satu keadaan malah disikapi dengan sesuatu yang negatif. Dia mencela orang yang mendatanginya dengan celaan yang keras kepadanya. Tidak demikian harusnya kamu melakukannya, mengatakannya kepada saya. Merasa berat hati menerima nasihat tersebut. Dan yang semisalnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadis yang tadi kita nukilkan, larangan seorang muslim untuk kemudian mengikuti aib saudaranya. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan sebab akibatnya, fa wa man tatabba'a 'awrata akhihi al-muslim. Barang siapa yang mengikuti aib saudaranya seorang muslim, maka tatabba'a Allahu 'awratahu. Allah sendiri yang akan mengikuti aibnya. Wa man tatabba'a Allahu 'awratahu yufaddihu walau fi jawfi rahlihi. Seseorang yang diikuti aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah Allah itu akan menyebarkannya, akan memberitakannya kepada yang lainnya. Walau fi jawfi rahlihi, walaupun dia bersembunyi di dalam rumahnya. Benar persis seperti yang disebutkan oleh Al-Khalil ibni Ahmad, man namma laka namma alaik, wa man akhbaraka bi khabar ghairik. Seseorang yang mengkhabarkan kepadamu dengan dia menceritakan berita orang selainmu, maka akhbarahu bi khabarika, dia juga akan menceritakan berita-berita yang ada padamu. Sehingga di dalam perkataan Al-Khalil ibn Ahmad rahimahullah, seorang muslim dianjurkan untuk kemudian berpaling dari sesuatu apa saja yang mencakup, yang menyangkut aib saudaranya. Apakah sifatnya kejelekan, dia berpaling. Kalau misal sifatnya mengangkat saudaranya dan menjatuhkan yang lainnya, ada unsur namimah, dia juga berpaling. Baik berita itu ada berita yang negatif atau berita yang positif. Ini berpaling dari orang-orang yang seperti ini adalah perkara yang disunahkan. Wala tuti'i kulla hallafin mahin hammazin masya'in binamim. Di antara dari sifat mereka orang-orang kafir yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut, yang kita diperintahkan untuk kemudian tidak mentaatinya, adalah mereka orang-orang yang hammazin masya'in binamim. Suka berjalan dalam keadaan menebarkan perkara-perkara an-namimah. Sehingga sifat seorang muslim adalah al-i'rad 'anil washinama, berpaling dari orang yang melakukan perbuatan namimah tersebut. di dalam surat An-Nisa itu apa ayatnya? Wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Fa imma yansiyan apa itu? Apa ayat yang salahnya itu? Fa imma yansiyannakum apa ayat yang salahnya itu? Masyaallah, ana lupa. فَإِمَّا يَنْسِيَنَّكُمُ الذِّكْرَ فَلَا تَقْعُدْ فَإِمَّا يَنْسِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى أَوْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Apabila kamu melihat adanya satu kaum yang mereka bercerita dalam keadaan isi cerita mereka adalah membicarakan ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala, merendahkannya, mengolok-ngoloknya dan yang semisalnya, maka fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi, kamu berpaling dari mereka hingga mereka mengalihkan topik pembicaraan mereka dengan topik yang lainnya. Kemudian Allah sebutkan pada ayat yang setelahnya, apabila kalian dibuat lupa oleh syaitan sehingga kalian terlena dengan pembicaraan mereka, Allah sebutkan fala taq'ud ba'da zikri ma'al qawmi zalimin, atau ba'da zikra ma'al qawmi zalimin, jangan kamu duduk setelah kamu mengingatnya bersama mereka orang-orang yang zalim. Pada ayat yang setelahnya mungkin Allah sebutkan innakum idzam misluhum, kalau misal kalian duduk terus menerus bersama mereka dalam keadaan kalian tidak berpaling darinya setelah mengetahui bahwasanya berita yang mereka tebarkan tersebut adalah namimah, adalah merugikan ayat-ayat Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dari sisi hukum dirimu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sama dengan mereka. Disebutkan dalam mereka para ulama, walaupun konteks dari kalimat yang ada di dalam ayat ini tertuju kepada mereka orang-orang yang menceritakan berita-berita yang merendahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dari sisi fungsinya ini bermakna umum, terkena pula kepada mereka orang-orang yang melakukan perbuatan ghibah, an-namimah dan yang semisalnya. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga ayat ini dijadikan dalil oleh mereka para ulama, larangan seorang muslim untuk kemudian mendengarkan satu pembicaraan yang di dalam pembicaraan tersebut nantinya disebutkan perkara-perkara ghibah kepada saudaranya, termasuk pula di dalamnya an-namimah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.